Terima kasih, Ustaz. Satu soalan. Tolong Ustaz jelaskan apakah makna asabiyah dan Islam. Asabiyah dari kacamata Islam. Asabiyah. Baik, selalu kita dengar asabiyah, ta'asub dan seumpamanya. Dan ramai orang yang sebut tapi dia tak faham. Bila dia tak faham, jadi salah faham. Nah, bila seorang salah faham, orang lain ikut pula. Kalau dia buat dalam Facebook, orang share, orang like benda yang salah. Asabiyah ni, daripada perkataan asobun, maknanya anak beranak. Nah, atau asbun, maknanya anak beranak. Tapi maksud yang dikendaki ialah kita menyebelahi puak kita pada perkara yang salah. Itu makna asabiyah. Dalil Nabi memberi definisi antu'ina kaumakum ala zulmihim. Kamu tolong atau kamu menyebelahi anak beranakmu atas perkara yang salah. Itulah asabiyah. Kalau kita pergi dengar kat tok guru, orang tak panggil asabiyah. Orang lain ni dia kata asabiyah. Nak pergi dengar kat ustaz, pergi ngaji kat pondok, dia kata jangan taksub ngak tok guru. Jangan taksub ngak ulama. Lah, tu bukan bab taksub. Tu mengikut itibaul ulama, ikut ulama. Ta'asuk ni tok guru kata salah pun ikut juga. Contoh kata tok guru kata kalau nak minum arak boleh, kena baca bismillah dulu baru dak haram. Ikut juga. Maktulah dipanggil kita menyebelahi puak kita perkara yang terang-terang salah. Nah, maka kita tengok sekarang terang-terang dah salah. Tetapi masih lagi duk ikut juga berderu-berderang sekali. Kerana apa? Kerana bayaran yang sedikit. Minta maaf, orang kapung pun nak duit, orang bandar pun nak duit. Tapi jangan sapa kita yang hak kita pejang mata nampak batil, dan yang batil itu kita nampak sebagai hak ki pitih punya pasal. Jangan. Semua orang nak duit, kita pun nak duit. Nah, segala-gala orang nak duit, nak pakai duit belaka. Tapi janganlah sapa. Nah, maknanya kita menyebelahi perkara-perkara yang salah. Maka kalau puak kita sekalipun, macam tadi kita kata, orang apa dak mayang, balik awal bah. Nampak? Ha, balik awal mu nerak mu gigi dalam mu dalam kubur mu jumpa dengan muka nakir gigi. Nah, dia kata dak apa orang kita buat senyap. Macam ala-ala kampung ada curi. Dia pun buat apa benda hukum tetangga, jaga kampung. Nah, dada bunyi orang curi. Dia pun kejar ramai-ramai. Bila kejar, tengok dia, anak dara dia. Pok tukar curi. Jadi pok dara tukar kepung. Mung boleh. Mung kebalik lah. Tengok dorang kan. Inilah asabiyah namanya. Nak, bila anak dara dia, dia suruh balik. Tapi kalau kepung kena anak dara orang, dia katak mampu. Faham tak? Jadi itulah asabiyah namanya. Jadi bukan asabiyah ni kita sentiasa ikut ulama. Itu bukan. Itu adalah perintah Allah. Ikut ulama, perintah Allah, perintah Rasulullah. Nah, asabiyah terang-terang dah salah masuk lagi. Nah, jadi berhati-hatilah kita. Banyak sangat fitnah sekarang dalam televisyen dan seumpamanya dah habis-habis. Nah, dulu payah orang nak tengok filem lucah kena pergi golok beli filem. Lini tak payah. Waktu berita malam cerita lucah belaka. Tunjuk filem video lucah hak dia buat macam-macam pasal. Ini merosakkan masyarakat, merosakkan minda. Kenapa? Nak dapat kuasa punya pasal. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz.